kembalik sangkarna setelah pergi berkelana dari lembah sunyi, tetapi hatiku yang duka, kemanakah harus ku bawa untuk mendapatkan, oh sekedar beli pula. Sekedar beli pula. Nanti rasa menang.